terjalin antara kita. Tak mungkin akan terulang lagi. Kini tinggal kenangan saja. Bagaimana mungkin engkau terpisah dariku? Kini ku sendiri dan bersedih hati. Hatiku tak rela kehilangan kasih sayang. Setiap waktu aku berdoa besar cintaku.